Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat berjumpa kembali lewat Zoom online Gereja First Love Fellowship Church di Katang lewat ibadah bahasa Indonesia kepada semua jemaat kekasih Kristus dan teman-teman dan juga siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Shalom, damai kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Sepanjang tahun 2021, gereja kita mencanangkan tahun kehendak hati ilahi. Ini adalah hal yang tidak mudah. Ya. Kita memiliki Kristus yang meneladani kita. Ya. Di dalam Kristus, semuanya kita bisa pelajari. Ya. Tuhan bilang, belajar dari aku. Ya. Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu, pasti dia juga telah melakukannya. Karena dia pernah menjadi manusia seperti saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Banyak sekali berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau sesungguhnya dari setiap berkat itu, baik penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, tapi satu berkat Tuhan yang sangat istimewa yang dimiliki kita sebagai upah dalam mengikuti Kristus adalah penyertaan, hadirat Tuhan. Saudaraku, kalau saudara bisa menangkap ini, sangat-sangat penting sekali. Ya. Tuhan ada di samping kita setiap saat, itu sangat-sangat berharga, saudara. Apapun keberadaan kita, tapi kalau kita memiliki Tuhan di samping kita, berjalan bersama kita, dan kita tahu dia tidak pernah meninggalkan kita, kita bisa melewati segalanya. Puji nama Tuhan. Ya. Siapa yang percaya, ya kan? Kalau misalnya kita ada dengan Kristus, Kristus lagi jalan di atas sungai, saudara nggak bakalan pikir 2-3 kali. Saudara ada di samping Kristus, saudara pegang tangannya, saudara pasti percaya. Kalau Tuhan Yesus bisa jalan di atas air, kamu saudara juga bisa ikutan. Nggak mungkin karena Tuhan Yesus tinggalin kita tenggelam. Amin. Penyertaan Kristus sangat-sangat istimewa. Nah, di bulan Juni ini kita belajar lebih dalam lagi, kata kuncinya selama bulan Juni ini adalah damai sejahtera sejati yang membawa kita kepada kehendak hati. Nah, kita belajar damai sejati itu, damai sejahtera itu, khususnya sore hari ini, akan membukakan kita, memampukan kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Kita akan belajar paling enggak dua hal yang Tuhan mampukan kita ketika kita mengenal dan belajar dari damai sejahtera sejati itu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan lumayan ada beberapa hari ini, bisa dicatat dan dibuka bersama-sama. Ya. Kuncinya di sini adalah kita perlu mendefinisikan damai sejahtera itu apa. Bukan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Ya, apalagi di COVID, damai sejahtera setelah zaman COVID, aduh pengen kayaknya pengen ke Bali. Hotel-hotel murah nih mungkin. Penerbangan juga murah karena masih COVID, pandemik nih. Pengen refreshing. Mau mendengarkan angin sepoi-sepoi, ombak. Dan tidak ada orang yang mengganggu. Mungkin itu definisi damai kita. Tapi itu bukan itu yang diberikan pada Tuhan, pada kita. Tuhan gak menjanjikan kehidupan yang tenang, mudah, sunyi, senyap. Tapi Tuhan menjanjikan hidup yang penuh dengan kemenangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan suatu saat pernah berkata juga, kita adalah umat pemenang. Berarti kalau ada pemenang, pemenang itu berarti ada pertempuran, saudara. Ya, nah kita perlu belajar karena ada dua beberapa hal yang penting yang kita akan pelajari apa yang dikuatkan oleh damai sejahtera ini ketika kita ingin belajar merendahkan diri karena kita tahu paling nggak ada dua hal yang sangat sangat berlatar belakang bertolak belakang dengan kerendahan hati yaitu kesombongan dan kedua keegoisan. Ya, ini berlawanan. Kalau kita nggak bisa handle, kalau kita nggak bisa menaklukkan ini, susah untuk kita merendahkan hati. di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah Damai Sejati Kristus Memampukan Kita Untuk Rendah Hati. Mari kita mulai perjalanan firman Tuhan sore hari ini dari buku kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya, perjalanan kita hari ini mulai, ini urutan saudara, menyambung firmannya indah sekali. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab ini firman ini sering sekali kita dengarkan pada saat Natal ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Fokus pada yang terakhir perkataannya yaitu Raja damai. Kalau saudara ingin berurusan dengan kata damai yang sejati, yang dalam arti sesungguhnya, bukan secara kamuflase, ya. Kamuflase itu seakan-akan dibuat mirip dengan aslinya. Ya. Pastor punya kolam, ini ada pipa-pipa supaya hijau dipakein tumbuhan yang merambat supaya nggak kelihatan pipanya. Di kamuflase seakan-akan hijau, padahal itu di bawahnya hijau itu ada pipa-pipa. Ya. Tapi kalau kita belajar damai yang sesungguhnya, saudara dan saya perlu melihat tingkatan paling tinggi dari damai. Dan tingkatan paling tinggi dari damai yang sejati itu hanya ada di sang rajanya damai. Nggak ada yang lebih tinggi lagi. Yesus dipanggil Raja Damai. Dikatakan juga nanti di ayat berikutnya, Tuhannya damai sejati. Jadi kalau saudara pengen, ya hari ini kita akan belajar damai sejahtera yang memampukan kita, kita belajar dari Kristus, Sang Raja Damai. Ya. Kita belajar dari Dia apa yang dimampukan kita ketika kita ingin merendahkan hati di dalam Tuhan. Percayalah, kalau kita merendahkan hati berdasarkan pikiran kita, berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan definisi kita, oh ini nih, aku merendahkan hati ini harus gini gini gini, kita akan kecewa suatu saat. Kita akan temukan kegagalan sesaat. Tuhan bilang jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan dalam hidup. Ayat pasal berikutnya, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, Lord of Peace, kiranya mengaruniakan damai sejahtera yang sama ya. Damai sejahteranya terus-menerus. Saudaraku, Tuhan Yesus akan memberikan kita warisannya. Nanti kita akan pelajari. Damai sejahtera itu harta warisan. Tuhan menggambarkan damai sejahtera itu harta. Saudara dan saya ini, kalau mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, harus punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu yang akan memampukan kita. Nanti kita akan belajar contoh-contoh memampukannya itu dalam hal apa. Basicnya dulu, dasarnya dulu, ini damai sejahtera ini harus kita punya. Karena ini sangat berharga. Dan Tuhan mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus. Artinya apa? Saudara perlu damai sejahtera Tuhan datang setiap hari baru. Kenapa? Karena kalau enggak, saudara, yang namanya kekhawatiran yang dilemparkan iblis dalam hidup saudara setiap hari juga datang. Tuduhan-tuduhan dari iblis setiap hari datang. Setiap jam menyelidiki saudara. Ada nggak opening-opening? Kalau saudara egois sedikit, dia masuk di situ. Daging kita diolok-olok, dikelabui. Supaya kita semakin melemah rohnya. Tapi malah mendaging dagingnya. Lama-lama kita menjadi orang yang egois kalau kita nggak hati-hati. Ya. Nah, dikatakan damai sejahtera ini dikasihkan oleh Kristus terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Dalam segala hal. Enggak cuma dalam hal duka, suka, dalam segala hal. Yang tidak mungkin sekalipun damai sejahtera Tuhan menyertai. Waktu doa yang tadi Lydia saksikan. Waktu doa ada yang mengganjel. Masa sih? Ya ini aja. Kate Middleton aja yang umurnya itu ratu dari keluarga royal di Inggris. Itu dia kan masuk umur yang mereka 35 ke atas kali ya. Itu baru dapat suntikannya di Inggris tuh minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Dan anak kami kan masih muda. Biasanya di Inggris itu di roll ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu ya. Tapi ya itu. Kita damai aja doa urusan Tuhan bisa apa nggak bisa. Eh ajaib lu bener lu. Justin kirim. Pemerintah memberikan kesempatan yang umurnya 18 sampai 30 tahun sebelum 17 Mei 2021 boleh mendaftar dalam waktu 2 minggu ke depan untuk mendapatkan vaksin. Nah ini Tuhan yang memberikan. Ya, dalam segala hal yang nggak mungkin pun Tuhan bisa kepada kamu. Nah, kalimat dari 2 Tesalonika 3 ayat 16 ini ditutup dengan Tuhan menyertai kamu sekalian. Damai sejahtera Tuhan sangat lekat dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Upah terbesar pengikut Kristus adalah Tuhan menyertai dia. Saudara boleh dapat atasan yang gak enak. Saudara boleh dapat pekerjaan yang gak enak. Saudara boleh diperlakukan tidak adil. Saudara boleh melakukan bahkan dianiaya, mengalami kekejian sekalipun. Tapi ingat saudara dengar-dengar baik-baik. Selama Tuhan menyertai saudara dan saudara tahu Tuhan itu menyertai saudara, saudara akan mampu melaluinya. Enggak hanya mampu melaluinya, saudara akan mampu melaluinya dengan rasa bersyukur, penuh sukacita, berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang akan membuat tercengang yang umat yang belum percaya. Siapa Tuhanmu? Disitulah kita boleh membagikan rahasia Kristus bagi mereka. Kita dipanggil untuk fokus bukan kepada diri kita sendiri, tapi kita harus fokus kepada keselamatan yang diberikan Kristus di kayu salib bagi orang yang percaya. Panggilan hidup kita adalah memberitakan kabar baik itu. Beritahu saudara-saudara kita. Bukan memaksa mereka menerima, enggak. Terima atau enggak terima itu urusan Kristus. Bagi kita, kita kabari. Mau terimanya 20 tahun yang lalu, enggak apa-apa. Urusan Tuhan. Kita doa aja selama 20 tahun, enggak apa-apa. Tapi tugas kita beritakan. Bahwa ada yang mati, kita enggak hidup sendiri karena Tuhan menyertai kita sekalian. Buat kuasa penyertaan Tuhan di atas segalanya. Saudara boleh terima kesembuhan dari Tuhan, tapi kalau saudara enggak mengerti penyertaan Tuhan, saudara kaget lagi nanti jatuh sakit lagi. Karena khawatirnya belum hilang, damai sejahteranya belum melekat, sudah sembuh, stres, jatuh sakit lagi. Nah, kita mulai masuk ke dalam damai sejahtera yang seperti apa dari Raja Damai Sejahtera ini, dari Tuhannya Damai Sejahtera ini yang akan berikan, kita akan pelajari lebih lagi. Ya, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, bahasa ku tinggalkan ini dalam bahasa Inggrisnya bequeath. Bequeath itu kayak ngasih inheritance, ngasih warisan. Damai sejahtera ku wariskan. Orang yang mewariskan, kalau orangnya Tuhan, Raja semesta alam, berarti warisannya pun dahsyat, saudara. Enggak cuma ditinggalkan gitu aja, diwariskan. Sesuatu yang berharga boleh dikatakan berharga. Warisan kalau dia sangat berharga. Nah, dia tinggalkan bagi kita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia bisa memberikan, tapi saudara bisa kecewa. Apa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang saudara pada awalnya inginkan. Walaupun saudara terima, tapi saudara, kadang-kala saudara mengerti ya di dunia ini, kadang-kadang kalau something too good to be true, ya it may be too good to be true. Sesuatu yang kayaknya, ah gak mungkin benar, pasti itu gak mungkin gak benar. Pasti gak mungkin benar juga. Banyak orang yang menerima, tapi gak tahu ada ketulusan hati apa tidak. hati-hati. Tapi dunia, tapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu. Dia murni memberikannya sebagai warisan. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ini khusus membuat saudara untuk tidak gelisah dan tidak gentar hatinya, menjadi kuat, menjadi teguh untuk bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan manusia. Jangan, kita nggak bisa bilang, Tuhan, aku nggak bisa. Kalau aku mau merendahkan diri, aku kayak gelisah, aku akan dicemooh, aku akan direndahkan, aku akan diperlakukan lebih tidak adil lagi. Tapi firman Tuhan bilang, enggak, kita nggak perlu gelisah. Tuhan akan gantikan damai sejahteranya itu, mencukupkan kamu dalam segala hal. Hatimu tidak akan gentar, akan dibuat kuat. Ya. Dikatakan bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera itu yang sudah diwariskan. Kadang-kadang kita diwariskan, kita belum tentu bisa pakai. Ada warisan yang perlu umur tertentu baru boleh. Ya, kalau banyak kita dengar cerita ya, Bill Gates contohnya, dia sangat kaya raya. Ya walaupun dia sudah cerai dengan Melinda Gates, lagi proses, hartanya dibagi, ya tetap kaya. Tapi dia pernah bilang anak-anaknya nggak akan dia wariskan sepeser pun, dia cuma bisa cuma cukup saja. Dia bilang kekayaan terlalu besar itu nggak baik buat anak-anaknya. Nah, warisan yang diberikan ke anak-anak Bill Gates itu pun harus umur tertentu baru bisa diterima. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan kondisinya. Dikatakan gini, Matius 11 ayat 28 ayat 30 sampai 30. Matius pasal 11 28 sampai 30. Kuncinya di sini. Ya. Marilah kepadaku. Saudara harus datang kepada Kristus, pewarisnya. Saudara tidak bisa mendapatkan warisan kalau saudara melari menjauh dari sang pewarisnya. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara kalau nggak datang kepada Kristus yang sumber raja dan Tuhan dari damai sejahtera, saudara niscaya pasti akan merasakan letih lesu dan berbeban berat. Yang ikut Kristus aja ngalami letih lesu berbeban berat. Di Indonesia betapa banyak itu. Kalau kita ke ruko-ruko, refleksi, ya, kaki, ya, puji nama Tuhan. Gak pernah pastor refleksi. Sejak Cili dia sampai di Indonesia bulan Januari. Dan pastor ke Scotland waktu tahun lalu, Oktober, gak pernah mau ke refleksi. Ya. Kadang-kadang kalau sendirian, oke lah. Kalau capek kakinya, refleksi, seger. Tapi itu sementara, ya. Tapi kalau kita apa kadang-kala itu dunia ini ya kan kita ada beban ya. Ya, Ronald ada beban di tempat kerja. Pak Awe ada beban di tempat kerja, Pak Hendro ada beban di tempat kerja. Bu Marina, Cik Lydia, Bu Linda dan Ningsi dan Ina semua juga ada beban. Mengurus anak, membuka bisnis, membantu suami, itu beban. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus minta kita datang kepada Dia. Kuncinya di situ. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, kadang-kala kita mau bekerja dulu, menyenangkan hati Tuhan supaya lega. Tapi Tuhan mau bilang datang dulu. Hargai warisanku yang paling besar, yaitu damai sejahtera. Caranya bukan dengan usaha. Bukan dengan mengusahakan, tapi datang. Penting penyertaan Tuhan di sini. Kalau saudara datang, kayak Maria dan Martha. Martha itu baik niatnya. Tuhan Yesus tidak bilang Martha itu tidak baik. Baik. Martha itu keliling bersibuk membuat kebaikan. Baik gak yang dikerjain Martha? Baik. Menyediakan makan sibuk. Tapi Maria datang. Yang terbaik dari Tuhan ada ketika kita mengerti penyertaan Tuhan itu besar. Karena damai sejahtera Tuhan diwariskan kepada kita. Terus menerus. Artinya apa? Warisan Tuhan gak sama dengan warisan di dunia. Saudara, kalau orang tua meninggal diwariskan sesuatu, itu sekali. sama Tuhan, datang ke Tuhan terus-menerus. Ya. Damai sejahtera Tuhan tiap kali datang, ya. Pastor tuh gak boleh ganggu dia. Kalau dia mau datang sama Tuhan, gak bisa diganggu. Tiap hari ada waktunya. Pastor coba teriak, teriak, panggil. Gak bisa karena dia lagi sama Tuhan Yesus. Tangkap ya. Penting penyertaan Tuhan. Bersama Kristus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Mari, setiap dari kita ada tanggungannya masing-masing. Saudara mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara harus terima damai sejahtera ini dan belajar dari Kristus terus-menerus karena disitulah Tuhan akan terus-menerus memberikan kita pelajarannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara mau rendah hati, belajar sama yang lebih rendah hati. Kuncinya simpel. Saudara mau belajar lemah hati. Oh ya, rendah hati itu sahabat baik dengan lemah lembut. Kenapa? Coba saudara pernah gak ngeliat orang yang rendah hati yang hatinya keras? Yang kalau ngomong meledak-meledak dan kalau udah ngomong nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dibilang B. Biasanya orang itu rendah hati atau kebalikannya. Ya, lemah lembut dan rendah hati ini sahabat karib, saudara. Belajar dari Kristus dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Wah, ini malah dibalik. Rendah hati malah dapat damai sejahtera. Kalau kita mau damai sejahtera, kita akan mendapatkan dalam hati. Ini kayak muter, saudara. Kayak ayam dan telur. Kalau saudara dapat damai sejahtera, saudara pasti dimampukan Tuhan untuk merendahkan hati. Karena saudara bisa mengalahkan paling nggak dua nanti kita pelajari. Dua hal ini yang akan memampukan kita yang kita pelajari. Banyak sekali ya Tuhan mampukan lewat damai sejahtera. Tapi dua ini penting. Untuk saudara bisa mengalahkan gunung yang menghalangi saudara untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena saudara enggak sendirian, saudara ikut bersama Kristus. Bebannya pun menjadi ringan karena Tuhan Yesus yang juga menanggungnya bersama saudara. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan dua kuncinya. Yang pertama, yang dimampukan damai sejahtera kepada kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Ada di Yohanes 8:31-32. Ayat ini sering kali kita baca. Yohanes pasal 8:31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, poinnya Tuhan Yesus ini, saudara buktikan, kerjakan apa yang Tuhan Yesus tadi bilang lewat firman-firman Tuhan yang mulai dari Yesaya tadi. Aku loh ini, damai sejahtera. Belajar dari itu. Damai sejahtera. Engkau akan menemukan damai ketenangan. Aku ini rendah hati. Ya. Saudara akan temukan kebenaran itu. Buktikan aku benar bohong atau enggak. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara boleh catat. Kata memerdekakan kamu adalah keluar dari penjara. Merdeka di sini bukan merdeka kayak perang lewat bebas jajahan, bebas dari belenggu. Kalau mulai dalam konteks belenggu penjajahan, ya nggak apa-apa. Memerdekakan diri keluar dari penjara. Nah, ini dalam loh, saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Damai sejahtera dari Kristus yang saudara buktikan dalam kebenarannya, saudara lakukan, saudara tampung itu, akan memerdekakan saudara. Salah satu penjara kehidupan yang saudara bisa keluar saat ini adalah penjara pengakuan manusia dalam hidup saudara. Banyak dari kita sampai sekarang, sampai pendeta sekalipun, masih terbelenggu atau tergoda untuk tetap di dalam penjara kakinya yang namanya pengakuan manusia. Kita mencari bagaimana caranya dari 10 orang yang teman kita, kenal kita, teman baik kita, 10-10-nya senang sama kita. 10-10-nya puas sama kita. 10-10-nya kagum sama kita. Kita rendah hati, buatlah mereka kagum kepada Tuhan kita. Memang benar, kita bisa menjadi contoh dari pengkaguman itu. Tapi lebih baik lagi kalau kita tunjukkan dan bawa mereka untuk tidak kagum kepada kita, tapi kagum kepada Tuhannya. Nah, sampai sekarang, ya, untuk merendahkan diri ini sulit bagi beberapa dari kita kalau kita masih mementingkan pengakuan manusia di atas pengakuan Tuhan. Kita sulit merendahkan hati karena kita akan pikir bagaimana caranya supaya manusia apa orang lain itu mengakui kita, mengagumi kita, dan puas akan apa yang kita kerjakan. Ya. Mari kita belajar damai sejahtera dari Kristus. Kan membebaskan kita. Membebaskan ini keluar dari penjara. Penjara apa? Salah satunya penjara kehidupan. Banyak penjara-penjara kehidupan kalau kita belajar di Alkitab. Tapi salah satunya yang pastor mau tekankan saat ini adalah pengakuan manusia. Ya, godaannya besar. Ya, saya pastor kasih contoh. Ya, sampai sekarang pastor juga masih struggle. Kalau di bank itu kita perlu jaga wibawa. Makin kita galak, kadang-kadang kita makin disegani. Nah, ini tantangannya. Apalagi kalau kita lagi dalam komite, lagi memutuskan transaksi-transaksi yang jumlahnya triliunan. Kita harus kelihatan tegas, rasional, logikanya jalan, dan detailnya ada, tapi bisa ngelihat juga secara garisan besar. Nah, ini kadang-kala sulit. Kalau kita ingin menyenangkan beberapa pihak, itu kita merendahkan hati, karena kita menjaga wibawa. Tapi kembali lagi, sesulit-sulitnya itu, Tuhan Yesus pakai kata, belajarlah padaku. Naik mobil pun, ya, yang tinggal di Jakarta tahu, ya, namanya PT Ulisa. Itu sekolah belajar mengemudi. Ya. Nyetir mobil tuh kalau belajar enak. Nggak deg-degan, diajarin. Terus tuh pernah belajar sendiri, nabrak. Bukannya nabrak, ya. Mobilnya nggak mau jalan, akhirnya jalan sendiri, lupa direm, nyium mobil di depannya. Tapi kalau kita belajar itu proses, sedikit demi sedikit kita belajar. Tapi saudara perlu tahu kebenaran ini supaya saudara tahu bahwa saudara bisa dibebaskan dari belenggu itu. Kalau saudara sampai hari ini masih berhadapan dengan penjara pengakuan manusia, ketahuilah, saudara bisa keluar dari itu ketika saudara menemukan damai sejahtera. Karena selama kita masih bergumul dalam pengakuan manusia, mengejar-mengejar pengakuan manusia, sulit bagi kita untuk damai sejahtera. Apa? Merendahkan diri. Humble. Kenapa? Karena kita akan ingin membuat mereka kagum pada kita. Yang ada kita menjadi ingin meninggikan derajat kita lebih dari seharusnya. Yang kedua, yang penutup, Matius 6 ayat 33 sering kali kita baca. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang lain. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus katakan ini. Ya. Kunci damai sejahtera itu didapat dari pengajaran Kristus, dari perkataan Kristus, dan kita pelajari. Ya. Saudara bisa catat. Ya. Damai sejati dari Kristus akan memampukan kita untuk menaruh fokus pada Kristus, bukan pada diri kita. Maksud dari perkataan Kristus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Adalah saudara harus fokuskan diri saudara, bukan kepada diri saudara, tapi kepada Tuhan di atas diri saudara. Orang yang mau merendahkan hati, dia akan sangat-sangat terbelenggu atau tertantang ketika dia hanya memikirkan diri sendiri. Sulit orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan kalau dia masih egois, masih mikirin diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan segalanya dan kebenarannya, maka semua itu akan diambil. Kenapa ada? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena ketika saudara memfokuskan kepada diri sendiri, saudara akan fokus pada kekhawatiran-kekhawatiran yang datang dengan paket mikirin diri sendiri. Saudara akan hidup penuh dengan kekhawatiran. Mau makan apa saya besok? Padahal Tuhan sudah jamin, burung di ladang sudah dikasih makan, bunga bakung sudah dihias. Tapi kalau saudara fokus kepada kerajaan Tuhan, fokus kepada Sang Raja Damai, Sang Tuhannya Damai Raja, damai sejahtera, saudara akan tahu kebenarannya bahwa aku gak perlu hidup khawatir. Penyertaan Tuhan melebihi penyediaan dari Tuhan. Kalau aku dekat dengan Tuhan, masa Tuhan biarkan aku lapar? Ya, tapi sebaliknya, kalau saudara disediakan oleh Tuhan, berlimpah hidup saudaranya, tapi saudara tidak mengerti tentang penyertaan Tuhan, berkat itu nggak lama di hadapan tangan saudara kalau dengan tidak ada hikmat untuk mengaturnya. Akan lewat begitu saja. Ya, hari ini kita belajar tentang damai sejahtera yang membawa kepada kerendahan hati. Kuncinya damai sejahtera sejati itu ada di pribadi Kristus. Sang Raja Damai, Tuhannya damai sejahtera. Datang kuncinya kepada Kristus. Kunci yang berikutnya, belajar dari Kristus. Setiap perkataan Kristus itu penting kita pelajari. Karena setiap perkataan Kristus, kebenarannya itu dibuktikan dan akan membebaskan saudara dari belenggu-belenggu hidup. Banyak belenggu-belenggu hidup. Ya, tapi belenggu yang hari ini Pastor mau bagikan, belenggu pengakuan manusia. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan menyertai kita semua. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Kami boleh mendapat kesempatan Tuhan. Damai sejahtera kami ditemukan karena kami diwariskan oleh Engkau. Kami temukan damai sejahtera sejati di dalam Kristus. Yang membawa kami kepada kebenaran yang membebaskan kami dari belenggu. Salah satunya Tuhan, belenggu pengakuan manusia dalam hidup kami. Dan yang berikutnya juga kami pelajari Tuhan. Kami dibebaskan untuk boleh kami fokus kepada Kristus dan kerajaan surgawi. Bukan kepada diri kami sendiri. Sehingga kami boleh dimampukan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya. Ketika firman ini berakar dalam hidup kami, Roh Kudus akan membuat kami berbuah banyak pelipat ganda, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan di muka bumi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Amin. Shalom.